Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kusagumi, tersimpan sifat tercela. Kau tidak setia. Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku. Tidak. Kau sendiri yang tidak pernah membalas surat-suratku. Bohong. Kau yang tidak pernah membalas surat-suratku. Kau. Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang kucapkan selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi, Roma, semua ini kulakukan karena... Karena kau tidak menyintai aku lagi? Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Hukum, Ani. Sudah ketakutan dan menyerah. Nampaknya ada penampakan di sana. Doa ini penonton. tuh.